إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون يرحمكم الله Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara karena bersaudara fa aslihu baina akhawaykum maka damaikanlah di antara dua saudara kalian yang bertikai. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Karena kadang-kadang orang yang mendamaikan ma'asyiral muslimin memihak kepada yang A atau B terkadang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah dan takutlah kepada Allah la'allakum turhamun agar kalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada beberapa kelompok masyarakat, ketika ada beberapa kelompok dari kaum muslimin merasa bahwa aku loh lebih baik daripada si fulan, aku lebih baik daripada mereka karena saya keturunan ningrat misalnya, karena saya lebih tampan misalnya, saya lebih kaya misalnya, atau karena saya keturunan Arab misalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala ala ajamiyyin li arabiyyin wala aswada ala abyad wala abyad ala ahmar illa bit taqwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketahuilah tidak ada keutamaan atas orang Arab terhadap orang ajam non Arab dan tidak ada keutamaan atas orang ajam atas orang Arab atau yang merah atas yang hitam atau yang hitam atas yang putih kecuali dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah dari kalian semua adalah yang bertakwa. Allah tidak melihat harta kita ma'asyiral muslimin. Allah tidak melihat bahwa kita yang paling tampan, tidak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian. Kadang-kadang orang itu bodinya masya Allah seperti atlet. Wala ila amwalikum, Allah juga enggak melihat harta kalian. Sekaya apapun orang, kalau hartanya tidak digunakan fisabilillah, hanya akan membinasakan dia ma'asyiral muslimin. Wala ila suwarikum, Allah juga tidak melihat kepada tampang kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi yang dilihat Allah taala adalah kalbu dan amal kalian semua. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Ketika berbicara tentang ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam, banyak dari kita memanggil saudaranya akhi, akhi. Apa makna ukhuwah dalam Islam, ma'asyiral muslimin? Rupanya ketika kita berbicara tentang ukhuwah ini, ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, rupanya dalam ukhuwah ini ada yang namanya hak dan kewajiban. Maka kewajiban pertama, ketika kita mengatakan bahwa sesama muslim adalah bersaudara, kata para ulama, an yakunal muslimu mu'inan li akhihil muslim, hendaknya seorang muslim itu menjadi penolong bagi saudara muslimnya. Dalilnya sangat banyak, ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian, 'alal birri wat taqwa, di atas kebajikan dan takwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan kalian jalan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Kemudian dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan, wa in istansarukum fid dini fa alaikumun nasr. Jika mereka, saudara-saudara muslim kita, meminta pertolongan kepada kita karena agama, fa alaikumun nasr, kata Allah, maka wajib bagi kalian menolong mereka. Untuk menolong, ma'asyiral muslimin, Islam tidak melihat apakah dia bangsa kita sendiri atau bangsa lain, tidak. Justru nasionalisme inilah, justru partai-partai inilah, kelompok-kelompok inilah yang menjadikan Islam bercerai-berai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan bahwa ini Arab, ini non-Arab, ini hitam, ini putih, ini kuning, ini merah, tidak, semuanya sama. Yang paling bertakwa, mereka itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, ma'asyiral muslimin, ketika melihat seorang muslim dizalimi, ketika melihat seorang muslim butuh bantuan, sebagai seorang muslim kita wajib menolongnya. Wa in istansarukum fid din, kata Allah, jika mereka meminta pertolongan kepadamu karena agama, fa alaikumun nasr, maka wajib bagi kalian untuk menolong. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluma, tolonglah saudaramu baik dia itu zalim atau dizalimi. Para sahabat heran, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kalau orang dizalimi kita tahu bagaimana menolongnya, tapi bagaimana kita menolong orang yang zalim? Kalau muslim yang zalim saja kita masih diperintahkan menolong, maka bagaimana yang dizalimi, ma'asyiral muslimin? Rupanya makna menolong orang yang zalim adalah takufu an zulmihi, fadzalika nasruhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menolong orang yang zalim adalah engkau menghalanginya dari kezaliman, itulah makna menolongnya. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Kewajiban kedua, ketika kita berbicara tentang ukhuwah Islamiyah, kata para ulama adalah alla yadzlimal muslimu akhahul muslim bi ayyi naw'in min anwa'iz zulm. Janganlah seorang muslim itu mendzalimi saudara muslimnya dengan bentuk apapun daripada kezaliman. Biasanya kezaliman yang terjadi di antara Bani Adam terdapat pada harta, terdapat pada darah maupun kehormatan. Pada harta mungkin pernah minjem atau ngutang tidak bayar-bayar. Pada harta mungkin kita punya karyawan waktunya gajian tidak dikasih-kasih. Mungkin kita beli barang tidak bayar-bayar. Ini kedzaliman pada harta, ma'asyiral muslimin. Sementara pada darah mungkin kita pernah nempeleng orang, mukul orang. Pada kehormatan mungkin kita pernah memfitnah, kita pernah mencemoohnya, menghinanya, merendahkannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada beliau mengatakan, ala innallaha harrama alaikum amwalakum wa dima'akum wa a'radakum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Ketahuilah Allah Ta'ala telah mengharamkan atas kalian harta kalian, darah kalian dan kehormatan kalian seperti haramnya hari ini, hari Arafah, seperti haramnya bulan ini, bulan Dzulhijjah, seperti haramnya tahun ini, yaitu tahun haji ma'asyiral muslimin. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al muslimu akhul muslim, muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadzlimuhu, tidak menzalimi, wala yakhdhuluhu, wala yakhdhuluhu itu artinya tidak membiarkannya tanpa ditolong. Ketika kita melihat saudara kita butuh pertolongan, ketika kita melihat saudara kita dizalimi, maka yang namanya khudlan adalah kita bersikap acuh tak acuh dan pura-pura tidak tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadzlimuhu, tidak menzaliminya, wala yakhdhuluhu, dan tidak membiarkannya tanpa pertolongan, wala yahqiruhu, dan tidak menghinanya. At-taqwa hahuna, kata beliau, takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, kemudian beliau menunjuk dadanya 3 kali. Lantas beliau mengatakan, al-muslimu alal muslimi haramun damuhu, muslim yang satu atas muslim yang lain haram darahnya. Wa maluhu, hartanya. Wa irduh, dan kehormatannya. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di antara tuntutan ukhuwah Islamiyah adalah hendaknya muslim yang satu mengasihi muslim yang lain. An yarhamal muslimuna ba'dhum ba'dhan, hendaknya kaum muslimin satu sama lain saling mengasihi. Tidak tegaan, tidak tega ketika melihat saudaranya dizalimi, tidak tega ketika melihat saudaranya dalam kemiskinan, dalam kelaparan, belum makan, tidak bisa buka, dan lain sebagainya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kaum mukminin dengan mengatakan, mathalul mukminina fi tawajjihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai, dalam saling bersikap lemah lembut, dan dalam saling berkasih sayang seperti satu tubuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika satu anggota tubuh merasa sakit, maka anggota-anggota yang lain dari tubuh itu turut merasakannya dengan tidak bisa tidur maupun demam. Sudahkah kita merasakan hal ini, ma'asyiral muslimin, ketika saudara-saudara kita di Palestina dibombardir oleh Yahudi, dizalimi, dibunuh, disiksa dan lain sebagainya, dijajah, semuanya diam? Akankah kita diam saja dan acuh tak acuh? Kalau seperti itu, jangan ngaku sebagai seorang muslim. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, anak-anak yang di belakang, anak-anak yang di belakang, yang di belakang diam, tidak boleh berbicara ketika khatib. Yang di belakang, anak-anak yang di belakang, tolong Pak itu, Pak suruh diam, itu anak-anak itu sudah gede-gede. Kemudian kewajiban muslimin atas muslimin yang lain, ma'asyiral muslimin, adalah saling menasihati. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wa nushi likulli muslim. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendirikan salat, untuk senantiasa menunaikan zakat, dan senantiasa memberikan nasihat kepada seorang muslim. Apa yang dimaksud dengan nasihat ini, ma'asyiral muslimin, adalah meluruskan, adalah membenarkan, adalah mengajarinya ketika tidak tahu, adalah membimbingnya, menasihatinya. Itulah makna daripada firman Allah dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr, ma'asyiral muslimin, mengatakan bahwa manusia semuanya dalam kondisi merugi, illa alladhina amanu, kecuali yang beriman. Rupanya iman saja belum cukup, sampai wa amilus salihat, mengerjakan amal soleh. Iman dan amal soleh juga belum cukup, sampai kata Allah Ta'ala, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling memberikan wasiat yang benar dan bersabar dalam memberikan wasiat itu. Wasiat yang dimaksudkan di sini adalah memberikan nasihat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, kewajiban yang kelima dalam ukhuwah Islamiyah, hendaknya setiap muslim mencintai saudara muslimnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini yang sangat susah, tetapi ini adalah bagian daripada akidah Islamiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum, belum beriman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita harus bertanya kepada masing-masing kita, sudahkah kita mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri? Karena ini adalah bagian daripada akidah wala' dan barok. Jangan sampai seorang muslim kemudian membenci saudara muslimnya. Jangan sampai seorang muslim kemudian malah mencintai orang-orang kafir. Inilah yang dimaksud dengan akidah al-wala' wal-bara'. Wala' itu berarti mencintai, membela, melindungi, memperhatikan. Sementara bara' adalah membenci, meninggalkan, dan berlepas diri. Jangan sampai kita membenci kaum muslimin dan malah mencintai kaum kafirin. Silakan dicari di Google salah satu dari perkara 10 yang membatalkan keislaman, di antaranya adalah mencintai orang-orang kafir, ma'asyiral muslimin. Ini saja khutbah kita siang hari ini, semoga bermanfaat, tentunya pertama kali buat saya sendiri sebelum yang lainnya. Dan mari kita akhiri khutbah kita dengan doa, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabi wardallahumma anil khulafail arba'atir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anna ma'ahum birahmatika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammirillahumma a'da'aka a'da'ad-din وانصر عبادك الموحدين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. Allahumma ja'al hadzal balada amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma wa aminna fi buyutina. Allahumma wa aminna fi awtanina wa ja'al walayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli sharr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimish shalah. Yeah. عبادك الموحدين وأذل الشرك والمشركين Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu